Ridwan. Make some noise for Likupang Maslid Performance Remix. Kali torang baku dapat berawal dari baku tertawa. Sungguh mati langsung ada rasa di dada. Ngabikin kita selalu tak ingat-ingat. Nandapai muka selalu tak bayang. Bikin kita sampai jadi malayang. Rikimu makan sampai jatah lupa. Ngintau kiapa selalu ngana yang tak ingat. Bikin kita sampai jaga tak ingat-ingat. Selalu ngana yang tak bayang. Cuma ngana yang kita bertanya, ternyata ngana ada yang punya. Merkita mau bikin apa? Ini hati so terlanjur cinta. Gentlemen, please welcome DJ Dian Opis. Remix.